La ikraha fiddin, tidak boleh memaksa orang untuk masuk agama. Setelah masuk, ya dipaksa. Kalau enggak mau salat, dipotong leher. Enggak mau puasa, dipenjara. Tidak dikasih makan dan minum. Mencuri, potong tangan. Berzina, dirajam, dijilid, dan sebagainya. Untuk masuk, tidak boleh paksa. Karena qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, petunjuk sudah nyata, jalan petunjuk sudah nyata, jalan sesat sudah nyata. Tidak boleh paksa orang masuk agama, kemana saja yang mereka mau, terserah pilihannya. Karena kita dijadikan oleh Allah dan perbuatan kita dijadikan oleh Allah. Tetapi kalau ahlu sunnah wal jamaah berpendapat ada sedikit yang tidak masuk Allah, yaitu ikhtiar, pilihan dan usaha, itu punya kita sendiri. Tetapi yang jadikan perbuatan pilihan kita itu Allah, yang memilih kita bukan lagi Allah. Kemudian zikir, tergantung apa yang kita ucapkan di saat kita berzikir. Berzikir tingkat yang paling rendah, la ilaha illallah, zikir nafi dan isbat dengan tarikatnya syatariyah. Di situ di dalam kitab tauhid dituliskan tafsirnya, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Itu yang kita ingatkan. Tetapi kalau kita mengikuti tarekat yang di atas lagi, seumpama Naqsyabandi, itu zikirnya Allah Allah, tidak dengan lidah tetapi dengan hati. Itu ada tingkatan zikirnya. Tingkatan yang paling rendah, la ma'buda illallah. Di atasnya lagi, la matluba illallah. Yang terakhir, la maujuda illallah. Berarti kalau kita masih awam, mengingat Allah saja. Allah yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Itu kita ingat di dalam berzikir. Kalau orang masuk tarikat Naqsyabandi, itu ada pelajaran muraqabahnya, ada muraqabah af'al, ada muraqabah yang lain lagi, banyak. Terakhir ada juga zikir nafi dan isbat. Itu saja yang kita ingat. Sehingga ada istilah dalam kitab Naqsyabandi, hadir Allah di dalam hati. Ini yang biasa terjadi penyelewengan daripada khalifah munafis yang belum mengerti. Mereka mengartikan Allah itu bertempat dalam hati, karena Allah hadir dalam hati. Allah dalam hati, berarti ada 1000 orang masuk tarikat Naqsyabandi, Allah bagi-bagi, tapo-tapo lah mati. Bukan begitu maknanya. Artinya hati selalu ingat Allah. Kan beda kan? Allah hadir dalam hati, artinya hati selalu ingat Allah. Karena hati selalu ingat Allah, berarti seolah-olah Allah hadir dalam hati. Ini sumber mungkin timbul pendapat wahdatul wujud yang salah, sehingga bersatu wujud kita dengan wujud Allah. Wahdatul wujud yang benar adalah yang mempunyai wujud hakiki, wujud yang sebenarnya Allah. Satu saja, tidak ada dua. Kalau kita ini wujud kita bukan hakiki, wujud majazi. Karena Allah telah menjadikan kita, maka kita bersifat dengan wujud, tapi bukan wujud hakiki. Demikian. Kita sudah masuk sekitar 20 pertanyaan. Pertama, aku yang mulia, adakah dan bolehkah laki-laki mengambil sanak perempuan dari seorang wanita? Terima kasih. Rabi'ah Adawiyah itu wanita yang saleh dan pangkatnya aulia. Para sahabat pernah mengambil hadis daripada Sayyidatina Aisyah. Tapi anak jatuh diringannya. Kan lagi ibu-ibu jenuh mengajar kan, dah muka dikemurid Aisyah kalanya sekedar laki-laki mengambil ilmu daripada orang perempuan. Ada contohnya para sahabat yang laki-laki mengambil ilmu daripada Aisyah, karena Aisyah mujtahid, dia bukan mukallid. Para sahabat termasuk Aisyah semuanya mujtahid, mereka bisa mengerti hukum daripada ayat dan hadis Rasulullah. Banyak wanita yang jadi auliya. Saya ingat cuma satu, Rabi'ah Adawiyah, sekedar contoh. Apabila ada orang bertanya malam ini, sudah ada orang yang bertanya, adakah auliya dari wanita? Lain ada lagi, cuma saya kurang ingat. Demikian. Bagaimana hukumnya menjual barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi? Apabila barang bekas pakai masjid yang tidak ada manfaat lain kecuali jual, lagi ni apa? Tak pakai anjir leh ke brok-brok yang nak itu. Yang pun belah baik talih kat panitia nanti. Pegat gudang. Kebah brok. Brok-brok tu majid. Yang kan talih bangai. Kalau dulu kan dari kayu. Bangunan dari kayu. Gatha tanggung. Tak pakai ke gatha hanjir. Tak pakai palain hanjir. Yang nak faedah ke orang. Tut, urung tagun tira, urung panggang ke di Lampulo, kena yang na faedah getut karena arang menyokaya kereh kan trip malah ubah juga nak buka. Tetapi yang ke lagi yang tidak ada manfaat kecuali tut menyobuno kecuali brok yang baru jit ubah yang atawakaf menyokan atawakaf ada masalah. Bukan segala sesuatu yang ada di dalam masjid ini, bangunan, musala dan sebagainya wakaf. Belum tentu. Nah orang nak penggeblonya nanti on 15 meter kejuk. Wakaf kan? Kan wakaf kan? Cuma nazir, petugas masjid, beli hai pecut punya orang. Nah gelap hai wakaf boleh berunjuk. Hana tulis ke, ini bukan wakaf. Perlep. Puwa-puwa juga nak puwa. Menya wakaf, tulislah wakaf milik masjid. Ya, kan baik tulis apa, pulang je, pulang je nan. Boleh, kalau tidak ada manfaat selain jual. Jual untuk buruk-buruk. Ada ataupun dari kayu itu, faedahnya untuk bakar. Ada orang yang mau beli ke Urung Magun, kabeh gai ke perle kaya genuk magun, tagun tira, pangangket dan sebagainya. Demikian. Berikutnya aku yang mulia, bagaimana hukumnya menghadiri undangan orang kafir pada perayaan hari besar mereka, baik sebagai undangan pribadi ataupun kita sebagai seorang pejabat? Terima kasih. Jak bah undangan huruf kebesaran bagi orang kafir. Mungkin itu ada beda di antara seorang pejabat dengan kita orang biasa. Kalau pejabat, peraturan dalam negara kita ini kan bukan agama Islam semata-mata. Lebih-lebih ada lagi kerukunan umat beragama. Boleh mereka itu hadir, tetapi di hatinya jangan membesarkan hari tersebut sama dengan orang kafir membesarkannya. Dia hadir karena kondisi darurah atau hajah, karena dia pemimpin, kepala lorong, camat, hadir kepada hari-hari Imlek, hari-hari raya orang kafir, boleh. Tapi jangan mentakzimkan hari tersebut sebagaimana ditakzimkan oleh orang kafir. Kita yang awam hana hubungan tepuo, kenjiran kentepuo pi. Ya, menyodiran la ilam. Karena di dalam kitab akhlak kita ada hak jiran. Tetapi jika dia kafir, cuma hak jiran saja, tidak ada hak Islam. Kalau jiran kita orang Islam, hak jiran dan hak Islam. Jiran kita orang kafir, hak jiran tidak ada hak Islam. Jadi yang dilarang dalam agama kita, membesarkan dalam hati kita hari raya mereka itu sama dengan mereka besarkan. Hanya sekedar jiran, hanya sekedar rakyat bagi pejabat, itu saya rasa tidak apa-apa. Hanji juga fi mendadak menang-menang. Demikian. Kecere ba lako nyan hanjit tako rupang hukum pah takalan pakon, karena na yang wajar gelak kecere na yang hana wajar. Yang wajar misalnya hana nafakah, hana nafakah pun hanjit langsung gelak kecere ba lako pah hajak ba kadi. Yang kejit hanjit nikah liar atau nikah di bawah tangan itu siri hana tetetan ba kaua hana pak melapor nya menyauri nang hansit nafakah melapor ba kadi kadi gehilako utang yang alenyan menyona harta kecoh harta gejo ke nafakah li kadi menyana dia mutang ba do rinang ketanggungan dilako mahana gejak mutang li kadi dan sebagainya na tata cara aji. Hanjit semau gue lagi apa pun no. Bangkah napah lagi le ceri dosa dan nusud urinang menyahana tip syarat hana mpupu lagi ceri ba lako menya contoh pun no. Takin eh di rumah suami nagu pubat hana menya nagu pubat kepuja lagi wo ba rumah ya kan ubat ba doktor bak tabi, bak orang meraja, bak orang medu, bak orang damang jen ubat. Wo bak makan ubat, nyatuk kudih getir, wia wo bala kolom, mutama sakit. Payah ditinjau penyebab kenapa seorang istri minta cerai? Ada jalur yang boleh, ada jalur yang tidak boleh. Bahkan kalau kurang hati-hati bisa menyebabkan durhaka kepada suami. Kalau durhaka kepada suami tidak wajib dinafkahi dan tidak wajib. Misalnya ada dua istri, tidak wajib suami pulang lagi. Puan Batanisa pulang lagi. Bata kita bayu. Giliran. Menyegilir lah elong kan. Dan kerja ya lo. Batanisa ya lungkun tentu tidak boleh digilir. Giliran pulang. Kalau ada madunya itu tidak ada giliran lagi kalau sudah nusud. Pengharam kejelame. Seorang suami membayar mas kawin dengan uang yang haram. Apa hukumnya? Tanya dulu calon darah baru, calon mempelai wanita. Tahu dia itu uang sabu-sabu? Tahu dia itu uang korupsi? Kalau tahu dan si suami menyatakan ini uang sabu-sabu, aku kasihkan sebagai bayar mahar kamu, itu haram menerimanya. Kalau tidak tahu dan tidak wajib tanya, ini ada suatu solusi. Hana wajib tanya, pura-pura deh, pura-pura hana cocok juga apa. Tetapi ada syaratnya, si calon suami ada usaha yang halal. Nyolawiknya SS mandungnya. Sapu watan ke meliaran modal ke ratusan toko dari S. Ya, semuanya beranak daripada yang haram itu haram. Anak cucu, cicit dan sebagainya itu sumber yang haram tetap haram. Kemudian pelagak masjid itu tidak ada contoh daripada Rasulullah. Itulah yang beda sebenarnya. Ngapain di sana sengap semua? Ini lagi dia ngomong kepada kita yang kanduri maulid beda. Ini apa? Tong podium Paulus. Ini bukan mimbar. Karena mimbar ada contoh di Masjid Nabah, tangganya ke depan. Tidak diperintahkan agama untuk ukir-ukir masjid. Bahkan kalau ukiran-ukiran ini diambil daripada harta wakaf, lupa saya, kalau tidak haram makruh. Tuan-tuan tinggal di depan. Harum. Harum cok harta wakaf untuk ukir. Ukiran, cet dan sebagainya. Jadi anak kejulah agama. Cuma ini nak rungkun tapi anak tak betul ya cik. Kalau masjid tidak cantik, orang malas salat jamaah. Nyantik kagak produk li Allah jika malas berjamaah. Kalau orang yang rajin salat jamaah kan sampai ke sini dicari saf yang paling depan ada musala, tidak sama saja. Kan enggak lihat lampunya, catnya, ukirannya, tidak. Itu berita bohong. Gimana? Ifkung kadim. Berita bohong. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berubah pernah berubah dengan kawan masalah tauhid, masalah dunia. Jadi waktu Pak Ayat Inallah harus istawa. Jadi hubungannya Pak Jabut juga bantu Pak masalah lainnya. Jadi di dunia langsung dipraktek Inallah harus istawa. Allah bersama Jadi di menurutnya akan dibuat nani petik. Nani petik dan perlihat bukti dan kita pun yang berkat bahwa kepentingannya sesat. Kemudian aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuatu yang terjadi tetap ada dua kelompok, mendukung, tidak mendukung. Kalau orang yang mendukung, tetap mereka itu mengatakan itu fitnah. Kita yang mengatakan sesat, bukan semau gue pun mengatakan sesat, ada sumbernya. Sumbernya dalam kitab. Ibnu Taimiyah pernah berkhutbah di satu masjid yang sambil duduk dia berkata innallaha astawa 'alal 'arsy kastiwa hadza, Allah itu mujunte pubatanisa mujunte wewe aki kaki wewe kaki Allah mujunte di atas aras sebagai aku mujunte ini. Itu satu kejadian. Ada satu kejadian lagi, kan ada di dalam hadis Allah turun ke langit di tiap-tiap bulan Ramadan. Dia mengatakan Allah nazala ila sama id dunya kanuzuli haza. Dia di tempat mustarah turun ke tangga yang paling bawah. Artinya narinya kalau gitu no. Dari mustarah tempat duduk di podium, subhanallah, di mimbar turun kepada tangga yang paling rendah. Disitulah para pengunjung Jumat ramai-ramai membantah, melempar ada dengan sandal apa saja yang ada di tangan, yang belum ada handphone waktu itu. Ada yang menarik ininya ekor serban, ternyata di dalamnya ada kopiah sutra. Itu cerita yang saya dapatkan. Di saat kita ngomong pihak yang mendukung tidak ada, itu semuanya fitnah. Ini tidak akan selesai. Hepojan gelah kedua boh kelompok pegah salah pegah betul, ya orang pegah salah nah gitu mengriwayat, ya orang pegah betul semena-mena mengatakan itu adalah fitnah. Yang ke punya masalah Ibnu Taimiyah ikamu yang pegah anak betul nah dari ibak rom di orang yang pegah yang fitnah mungkin nah dari ibak roh kecil ditanya yang penting tak pelajari kitab geknya, tahu kaliman-kaliman geknya, puna yang anak cocok dengan getanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ke perbedaan yang terumpuk dalam karangan tutur kata tulisan beliau. Mungkin. Kita usahakan berikan kesempatan dulu kepada kaum ibu, muslimah, putra, ibu, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang dimuliakan dan dibuat nasai dan dibuat mahasiswa dan mengasapu pertanyaan dan dibuat dibuat tawasul dan yang juga tawasul diobinya kita nyontak berdoa dari kita berakara dan nanti mesti tanya ukuran jadwala dan doa ya Allah begitu dengan berkat dan berjayasi bertinggi perduan dan yang juga mesti bertanya tanya Bapak Mujabwana tentang Allah Ta'ala sebagai sinyal raja maupun sinyal pemimpin yang nanti menghadapi problema masyarakat ataupun yang tak menyebutkan dari tanya ada Bapak Betul pas gigi tidak menyebabkan berlebih atau tidak ataupun mungkin tanya itu langsung roh Pak Gubernur dan juga mesti doa melalui peradaran masa Nabi Hana mesti hanya kita yang lagi mesti untuk nafra lalu nafra bijak doa oleh orang bijak doa berbuat dan pernah dibunuh bahwa Allah. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Pak Harun tawasulnya ke Ibnu Taimiyah. Tawasul betul membuat perantara, tapi Allah tidak melarang. Ya ayyuhalladzina amanu, wala ayat kedua, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wal wasilata wajahidu fi sabili. Geperintah katanya, anak larang. Cuma awak tetabuh perbandingan, misalnya kita kepada seorang gubernur harus melalui ajudan, kepala dinas dan sebagainya. Itu karena maunya si gubernur. Handite merumpok langsung. Bahkan kata aja laki merumpok, hai merumpok. Yang lain kan Allah. Allah geyu. Kepul geyu. Genak peraya orang lain. Nak raya aulia pun. Nak raya para syuhada, para ulama dan salihin. Geperayalah Allah orang yang kan ditanya orang peraya. Karena dalam hadis, dalam ayat, dia ikut ulama. Ikut ulama kan Yahudi mandang sampai meninggal. Karena ulama itu kalau dia seorang awliya masa hidup, setelah meninggal tidak lagi karamah, tidak lagi dia awliya, semasa hidup itu awliya gadungan, bukan yang sebenarnya. Karena urut-urutnya kan mati sebenarnya. Karena harus hudib wajib mati, mati pada zahir. Mereka hidup kembali sesudah mati, bertugas sebagaimana tugas para malaikat. Jadi tawasul kita, tawasul yang diperintahkan Allah untuk membesarkan orang tempat kita tawasul. Bukan Allah tidak sanggup mengatur lagi. Allah kena kirim Rasul, Allah kena kirim malaikat, contoh Jibrail untuk membawa wahyu, Mikail untuk membawa hujan. Itu kebesarannya seorang Allah, tidak memerintahkan hujan untuk turun ke bumi. Giyu bab malaikat. Wahyu guna sampaikan model ilham kan je kepada Nabi, tetapi melalui Jibrail. Itu supaya menjadi contoh bagi kita. Bagaimana Jibril membawa wahyu, Nabi menghadap Jibril sebagai guru untuk contoh. Kan karena lemah, bukan Allah sudah lemah tidak sanggup mengatur dunia ini lagi, maka dia perlu mengirimkan Rasul dan sebagainya. Yang mandum na hikmah pada roga Allah. Jadi yang pun tak tawasul Nabi Adam. Nganpa getawasul Nabi Adam? Tulisan Muhammad pada tiang aras. Aras nanti tamih dua boh. Tibah, tiblah musurat kalimah Allah. Tiblah musurat kalimah Muhammad. Muhammad golong empat. Masih di alam nur. Nabi Adam duluan ketua kejadian. Hanalun dupuli kejadian Nabi Adam getawasul dengan nama Muhammad, bukan dengan Muhammad. Sampai gedul li Allah, hai paki behetat, behetat tatawasul dengan nama Muhammad. Muhammad memupat golong hanapathai menjandring nan ngenron mukon urung raya. Ya, jawab Nabi Adam. Bukannya orang Nabi kan laki ba Allah laju nasibut malay betul. Nak pupu oleh salah dengan Allah, malah becuk menggelakai langsung. Muka tadi itu bak kalimat, bukan bak Nabi Muhammad. Bak kalimat, nama Nabi mutulih. Yang kan cukup rendah, orang tak fikir. Ngetanya tawasul bak Syah Kuala, yang awliya. Yang nama Muhammad, kan Muhammad, Muhammad kalau melahir. Yang tawasul Nabi Adam. Berarti, menyogetanya, urung ahlu sunnah wal jamaah cucu urung tawasul cucu Nabi Adam cucu urung tawas menyoji pegah urung tawasul kafir syirik berarti jih kan cucu Nabi Abi. Nak ingat sejarah Sayyidina Umar han agak lepas. Kerung Nil han alih banjir. Suburnya tanah sekitar Kerung Nil karena banjir. Adat urang nian Arab bak watenyan urang Mesir jati anadara sabo. Naik kerung, nak subur tanah di sekitar kerung. Wate Khalifah Sayyidina Umar buat serban puturat lah. Surat lucok kertas ketulis, hai Kerung Nil munya ikah ka ile kedro ke ike hana haja ikah munya ikah ka ile karena Allah pupasai hana raya ia nyo rakyat kabe hanjit tanom tapua tanah sekitar Kerung Gersang nyan ketulis sakai geti ya dia kerung dia juga raya nyan kengken ba Allah lah ke hai nak lah ke sanyo le Sayyidina Umar ba Allah Taala ne pe i Kerung Nil lagi biasa bu i raya ka hana getuli gedut ngendut kamu tawasul pi ngendut menyekah ile karena penan karena draw ke hana perle nyo karena Allah upasai hana raya ile sedangkan rakyat membutuhkan kepada i raya ledat. Contoh-contoh yang tidak langsung baik daripada sahabat atau ulama-ulama yang awai gepegat perantara untuk memohon sesuatu pada Allah. Menyo perle kitab. Nah kita baulun etno Dubai khusus membahas tawasul. Nah dali-dali mendominan. Yang gura lun po kitab. Nah tengku Hanafiah yang jak pulau-pulau gambar ulama kena. Urung lu semua leh bakso baca nak kitab nyan baklong gelake siat metemung S1 dengan nyan ilung plo po kitab S0 gecok dali nan pegat judul skripsi ke nyan masalah tawas tawasul mendapat title S1 bak IAI jamun stand you know dia semua merujih akademi ilmu agama leh. Nian tawasul baik ya na opo. Han gehua getanyo oleh urung tempat tawasul ke neraka. Monyo awak nian dipatih Ibnu Taimiyah menyonyo tersat lan neraka. Tapi han alung ke ilo menyonyo tersat lan neraka ente. Hai diikut awak Mujassimah. Mujassimah kelompok 72 kulluhum finnar. Mika. Kita sini dulu untuk pertanyaan. Assalamualaikum, tapi yang mulia saya Andi mau bertanya, bagaimana agar kita dapat khusyuk dalam salat? Mohon tips dari Abu. Dan apakah orang khusyuk salatnya dapat tercegah dari perbuatan mungkar? Dan apakah hukumnya seseorang yang tidak khusyuk salatnya? Terima kasih. Solusi untuk menghasilkan khusyuk dalam sembahyang dalam kitab yang Daniel pelajari tadabbur makna, mengingat makna apa yang kita baca. Itu solusi. Ketimbang lupa ingat makna, pikiran kita bertabur ke sana kemari, lain di mulut, lain di hati. Selalu ingat makna yang kita baca. Khusyuk di dalam sembahyang pendapat mu'tamad sunat, bukan rukun. Ada mazhab mungkin yang mengatakan rukun, tapi tidak di seluruh dari awal sampai akhir. Kebiasaan nyo kan pasti kegura-gura mandeng bah tekebi dan talim nyan hana payah ada pega-pega cina kero eh. Nyo kan takbir kalau tidak ingat apa yang kita mau perbuat, umpamanya salat duhur 4 rakaat kan tidak sah takbir. Berarti ingat kita kepada niat situ ada khusyuk. Dia sangat salah. Kalau tidak ingat sembahyang, tidak salam, bangun lari terus fantasiru. Di pendapat yang mengatakan rukun bukan sunat, tidak disyaratkan sepanjang salat, atau asal ada di satu juzu dalam satu sembahyang 2, 3, 4 rakaat sudah memadah. Karena diberatkan kita untuk khusyuk daripada awal salat sampai akhir, itu hal yang tidak kita sanggupi. Sayyidina Ali kan kalau tertusuk duri di kakinya, saat dia sujud baru bisa dicongkel durinya. Tapi saat Rasulullah tes khusyuk, dapat hadiah baju jas, baju rompi tastafi. Tunjuk tangan Sayyidina Ali, saya sanggup sembahyang 2 rakaat yang khusyuk seluruhnya. 1 rakaat dia salat yang ada khusyuk. Bangkit rakaat kedua, teringat tastafi ini apa, yang model kuning tulisannya ataupun putih. Hanajillah ibnu. Bajaket yang dijanji oleh Nabi ada 2 kan, ada lapisan kapas, ada yang tidak lapik, pakai lapisan. Teringat Sayyidina Ali di saat bangkit rakaat kedua, beliau tidak berbohong. Kalau kita berbohong kan, Nabi tahu mana bisa berbohong. Jadi demikian Sayyidina Ali yang paling teliti dalam semua, yang tidak sanggup khusyuk seluruhnya, apalagi kita. Maka ada di takbir dan salam sudahlah, lewat saja, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa berdoa di setiap selesai sembahyang, yang Allah perlu, yang Allah wajibkan sudah saya lakukan, inilah kesanggupan saya, mohon diterima. Yang berdoa yang nyokuh bilang lagi, yang kalau puput harap diterima, yang hai mana mungkin dah puput. Demikian. Bagaimana jika sedang solat Jumat tiba-tiba wuduk kita batal sedangkan kita berada di tengah solat? Jika keluar kita terpaksa berjalan di depan jamaah yang sedang solat. Kemudian bagaimana jika setelah khutbah kita wuduk dan mendapati imam hampir selesai solat Jumat? Terima kasih. Batal wudhu di saat solat Jumat, itukah masuk di dalam kategori mudarat? Kita dibolehkan melintasi di hadapan orang yang salat, apabila tidak mungkin kita kuat-kuat siapa batanisya di seling saf menuju ke arah belakang. Tidak mungkin. Bila mungkin, di selang saf kita menjuru ke depan atau ke belakang. Kalau tidak mungkin, bisa. Karena yang marah Nabi kepada orang yang lalu di hadapan orang sembahyang yang tidak ada hajat dan tidak ada mudarat. Kemudian setelah wudhu, terdapat imam sudah salam, ya salat duhur. Enggak ada cara yang lain kan. Jumat tidak ada 2 kali di satu tempat. Kalau dapat 1 rakaat, bisa dilanjutkan untuk Jumat, tambah 1 rakaat lagi. Dapat di tasyud akhir, ini tidak boleh. Dapat di luar tasyud akhir, bukan dapat lagi, sudah kosong-kosong. Salat duhur, tidak ada salat Jumat. Demikian. Bagaimana hukumnya mencuci pakaian pada tukang cuci atau pada kita tidak tahu tentang kesucian pakaian kita setelah mencuci? Mencuci pakaian di laundry, kalau kita tahu persis dia menaruh dalam mesin cuci itu sesuatu yang kena najis, bercampur dengan yang tidak kena najis, yang akhirnya semuanya bernajis, itu tidak sah dipakai di tempat yang disyaratkan suci, salat, tawaf. Kalau untuk sa'i boleh, untuk ke pesta boleh, enggak apa-apa. Tempat yang disyarat suci pakaian. Nya menyoka tatupu pasti menyohana hana pupu hana wajib periksa. Hana wajib ta periksa tokenan pakiban cara drone tu murah. Nyan hijau urung nayangka muta najis patau kenan mandum. Gepegah hana lan cucu ile mandum milua dudo baru lompat so yang akan meyakinkan nyo ke ka ke lagi uno karena be be dupa sesuatu yang menjadi manek harus yakin pakaian bernajis kan manek sah ibadat sesuatu yang mencegah sah ibadat ini harus yakin syak dan selama bukan dan kawi berat sangkaan anak pupu menyetruk tingkat yakin atau dan kawi karab 80-90% yang baru anjilik makanya wajib atas seseorang yang mau membuka pun mendirikan laundry dahulu membuka usaha laundry fardu'in belajar masalah najasah. Dia tidak belajar membiarkan dirinya dalam keadaan jahil dosa besar. Kali lompokah tapi pu yang dan pubut perlein jak murno kena jak haji. Hanalom dan murno tata cara beradat ibadat haji. Fardu'in bukan fardu kifayah lagi. Termasuk mendirikan sebuah laundry, mendirikan warung makan. Pakiban putih engkut yang be menajis. Ya murno yang wajib. Cuma adanya rukunan hana wajib saja jingu bagi ban dicucu engko. Nyo engko ka panggang tabo ka bi rajo de ke dehiro. Selama hana ta yakin nyan najih baju aju wala ala ma taala. Mikir. Kita yakin bahwa ramai sekali yang bertanya lagi dan juga di lain sesi kita pun banyak sekali pertanyaan tidak dapat terjawab dan saya mohon maaf karena waktu yang bisa diberikan dan saya informasikan untuk bulan Maret nanti bulan depan insya Allah pengajian tersebut kita juga pada tanggal 4 Maret dan kami sangat harapkan pada hari ini sekalian untuk dapat mengajar saudara-saudara kawan-kawan terdekat untuk supaya kita lebih aman dan Allahumma barik fi sanana wa Hadirin yang berbahagia, para majelis ngaji Basrafi dan juga para pendengar HRI Komunitas 1 yang mengucapkan terima kasih di atas segala perhatiannya. Berdoa tadi berkabar juga masjid malam ini, dan kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada guru kita bersama dan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat terus memberikannya untuk kita bersama. Dan dalam di atas upaya yang disampaikan tadi, ilmu itu untuk kita amalkan. Dan saya sebagai anggota mengucapkan terima kasih untuk maaf kesalahan. Dan saya beri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.